ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa berat hati terhadap apa-apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Mereka menerima, pasrah, tunduk sepenuhnya. Ayat ini, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah rangkaian ayat-ayat dalam surah An-Nisa yang itu merupakan perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, tadi An-Nisa ayat 65. Yang tadi An-Nisa 65. Di dalam An-Nisa ayat yang ke-59 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullah wa athi'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan juga hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibat-akibatnya. Di dalam ayat-ayat ini, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, itu merupakan perintah kepada kita semuanya untuk kita ketika terjadi ikhtilaf, terjadi perselisihan, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka jika kalian berselisih pada suatu perkara, kata Allah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah di dalam syarahnya, kata beliau, amar rujuk ilallah, adapun kembali kepada Allah, adapun kembali kepada Allah, fahuwa rujuu ila kitabihi ilal Qur'anil azim, yaitu kembali kepada kitabnya Al-Qur'an yang mulia. Wa amar ruju' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ruju' ila sunnatihi sallallahu alaihi wasallam in kana hayyan bi muraja'atihi syakhsiyan wa in kana mayyitan fa bi muraja'atihi ma sahha min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah langsung kepada beliau ketika beliau masih hidup, langsung kepada beliau, kembali kepada beliau kalau ada permasalahan ketika beliau masih hidup, dan ketika beliau telah mati, maka merujuk kepada apa yang sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat jelas sesuai dengan bab kita, ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, perintah untuk al-muhafadzah ala sunnah, yaitu Ketika terjadi ikhtilaf, perselisihan, itu kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan dari kata-kata in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan juga hari akhir, ini menunjukkan bahwasannya annar ruju'a ilallahi wa rasulihi min muqtadayatil iman. Ini menunjukkan bahwasanya kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, dan juga kembali kepada Rasulnya, yakni kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk konsekuensi daripada keimanan. Konsekuensi daripada keimanan. Mirip dengan yang kemarin, Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana apa yarjullaha wal yawmal akhir. Orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan juga hari akhir, mereka itulah yang akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Nah, dalam ayat ini, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, di antara konsekuensinya adalah dia harus kembali kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus lagi indal ikhtilaf, ketika terjadi perselisihan. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah, dan kembali kepada Al-Quran, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Nah, kenapa atau faedah disebutkan zalika khairu wa ahsanu ta'wila, bahwasanya kembali kepada Allah dan Rasulnya itu perkara yang khairu wa ahsanu ta'wila, perkara yang lebih baik dan lebih baik akibatnya, dikarenakan di sana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada orang-orang yang mengira bahwasanya merujuk kepada kitab dan sunnah itu melemahkan umat Islam. Saya ulangi, di sana ada orang-orang yang berpendapat, ada orang-orang yang berpandangan, kalau umat Islam berpegang terus dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu melemahkan Islam, menyebabkan Islam tertinggal, dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya baik ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah berhukum kepada selain Al-Quran dan sunnah, tetapi ingat, berhukum kepada Al-Quran dan sunnah khair, baik, lebih baik, dan ahsanu ta'wila, lebih baik nanti akibatnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena tadi sekali lagi ada orang-orang yang mengira bahwasanya berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah SAW itu melemahkan umat Islam. Padahal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berpegang dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW, justru itulah yang akan mengokohkan Islam, itulah yang akan menguatkan umat Islam. Sebaliknya, tidak berpegang dengan Al-Quran dan juga tidak berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, justru itulah yang akan melemahkan umat Islam. Jangan sampai berpandangan terbalik ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dengan persangkaan. Telah sering kita bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Idza tabaya'tum bil 'ainah jika kalian telah melakukan sistem jual beli riba. Wattaba'tum aznabal baqar, dan kalian sudah mengikuti ekor-ekor sapi. Dan juga kalian telah senang dengan pertanian. Waraditum fizzara, waraditum fizzara, dan kalian telah terlalu senang dengan pertanian. Wataraktumul jihad, dan kalian, kata Rasulullah, meninggalkan jihad fisabilillah. Apa akibatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kerendahan. Sallatallahu alaikum dhullan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kalian kerendahan, kehinaan. Naam. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Yang kerendahan, kelemahan, kehinaan tersebut tidak akan dicabut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kali, kepada agama kalian. Justru menjauh dari agama, menjauh dari bimbingan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang menyebabkan umat Islam lemah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan dikira kemajuan dan ketertinggalan itu ditinjau dari duniawi. Saya ulangi, jangan sampai kita salah paham, salah mengira bahwasanya kemajuan dan ketertinggalan itu ditinjau dari sisi apa? Dunia, duniawi. Tidak demikian ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemajuan dan ketertinggalan adalah ditinjau betapa besar umat Islam berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Semakin umat Islam mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menyebabkan mereka semakin maju. Tetapi ketika mereka meninggalkan, menjauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru itulah yang menyebabkan mereka mundur, terjadilah kemunduran. Kalau urusan duniawi, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, zaman dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling maju, yang paling kaya, yang paling mewah, nah, yang paling wah adalah orang-orang Romawi dan Persia. Nah, ditakuti, gentar orang-orang Arab ketika harus berhadapan dengan Romawi dan Persia. Ingat ucapan orang-orang munafikin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Tabuk. Di antara mereka mengatakan, "Maro'aina mithla qurra'ina haula." Belum pernah kami melihat seperti para pembaca kami ini yang apa? Yang lebih buncit perutnya, yang paling rakus ketika makan, yang paling dusta ketika berbicara, dan yang paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Yang dia maksudkan siapa? Rasulullah dan juga para sahabatnya. Nah, di antara ucapan perbincangan mereka antara orang-orang ketika itu, Wadi'ah bin Thabit dan juga Muhsi bin Himyar. Nah, di antara perbincangannya mereka mengatakan, mereka mengira algojonya Banil Asfar itu sama dengan memerangi orang Arab. Nah, mereka mengatakan ketika melihat yakni mengolok-olok Rasulullah yang pergi ke Tabuk ketika itu, maka mereka mengatakan mereka mengira menghadapi Bani Asfar, nah, itu sama dengan berperang dengan orang-orang Arab. Ini memang disegani mereka di hadapan orang-orang Arab. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemajuan dari sisi persenjataan, dari sisi duniawi, mereka lebih maju, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi kemajuan mereka tidak berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya mereka bertekuk lutut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, para khulafaur rasyidin itu berhasil mengalahkan dua negeri besar, adikuasa dan juga adidaya, Persia dan Romawi, bersamaan persenjataan mereka lengkap, prajurit mereka banyak, persiapan mereka sangat siap. Ikhwan fillah rahim. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak lain karena memang para sahabat itu orang-orang yang teguh beragama, memegang agama mereka. Dikarenakan apa? Mereka adalah orang yang sangat teguh, sangat kokoh memegang agama Islam ini, memegang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaknya pasukan Romawi dan Persia, banyaknya persenjataan mereka, kuatnya persiapan mereka, menjadi enggak ada gunanya di hadapan para sahabat yang serba terbatas, kendaraan mereka terbatas, jumlah mereka tidak banyak, kendaraan, senjata dan seterusnya, tetapi mereka gentar menghadapi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Apa yang menyebabkan mereka gentar? Dikarenakan mereka sangat berpegang dengan ajaran Islam. Lihat bagaimana ucapan siapa? Nu'aim bin Mas'ud kemarin. Nah, ketika atau belum datang, belum nyampe, Nu'aim bin Mas'ud pulang setelah dia menjadi utusan orang-orang Quraisy, dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dia pulang, dia mengatakan yang kesimpulannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, biarkan saja Muhammad, biarkan saja mereka umrah, jangan dihalangi. Belum pernah aku, kata Nu'aim bin Mas'ud, aku pernah menjadi utusan kepada Raja Kaisar, aku pernah menjadi utusan kepada Raja Romawi, Kisra dan yang semisalnya, tetapi aku belum pernah orang-orang memuliakan Nabi mereka sebagaimana orang-orang memuliakan raja mereka. Apa bentuk pemuliaannya? Di antaranya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Muhammad meludah membuangkan ludahnya kecuali enggak sempat jatuh ke tanah ludahnya. Kecuali telah diperebutkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di tangan-tangan para sahabatnya, kemudian diurutkan, diusapkan ke wajah-wajah mereka dan juga apa? Badan-badan mereka. Dan mereka hampir-hampir bertengkar, bertempur. Karena memperebutkan bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya ketika beliau masih hidup, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan belum pernah aku melihat orang-orang yang kematian lebih mereka cintai daripada kehidupan. Maknanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka adalah orang-orang yang sangat berpegang teguh dengan agamanya. Itulah yang menyebabkan mereka jaya mengalahkan negara besar, negara adidaya dan juga adikuasa Persia dan juga Romawi. Maka pada masa sekarang ini banyak orang-orang yang pingin meniru para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Banyak, bahkan setiap berbagai tempat, berbagai daerah, kalau kita pergi ke kabupaten atau kalau di Jawa ya, daerah ini, kabupaten ini apa, selalu menamakan dengan apa, kota Madani dan yang semisalnya, lafat-lafat demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang intinya menginginkan sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengakui zaman itulah puncak kejayaan Islam, cuma itu sekedar angan-angan. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab, bukan angan-angan kalian dan juga bukan angan-angan ahlul kitab. Maka kalau mereka mengangan-angankan menjadi negara yang madani dan yang semisalnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, cukuplah ucapan al-Imam Malik rahimahullahu taala. Cukuplah ucapan al-Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Kata Imam Malik rahimahullah, kama qala, akhir umat ini, kata beliau, tidak akan jaya, tidak akan baik kecuali dengan perkara yang telah menjadi baik umat terdahulu, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kalau pengin jaya sebagaimana para sahabat yang ada di Madinah ketika itu, maka tidak lain adalah meniru, mencontoh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, yang mereka kokoh berpegang dengan agamanya, berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, fa ba'dun nasi yadhunnuna anna ar-ruju'a ila al-islam alladhi kana fi sadri hadhihi al-ummah la yatanasabu ma'al waqtil hadir wal iyadzu billah. Kata beliau rahimahullah, sebagian manusia ada yang mengira bahwasanya kembali kepada Islam, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di awal umat ini, yakni generasi para sahabat, kembali kepada Islam yang ada pada awalnya itu tidak cocok pada waktu sekarang ini. Kata beliau rahimahullah, kembali kepada Islam yang pada awal umat ini, yakni di zamannya para sahabat, itu tidak cocok. La yatanasabu ma'al waqtil hadir wal iyadzu billah. Tidak cocok di waktu-waktu sekarang ini. Wal iyadzu billah. Walam ya'lam haula'i annal Islam hakimun wa laisa mahkuman 'alaihi. Mereka tidak mengetahui bahwasanya Islam itulah yang memutuskan, Islam itulah yang menghukumi, bukan Islam yang dihukum, dihukumi. Zamannya kapanpun, waktunya kapanpun, wa annal Islam la yataghayyar bi ikhtilafil azman wal amakin awil ashkhas. Kata beliau rahimahullah bahwasanya Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berubah dengan berubahnya waktu dan juga berubahnya tempat, berubahnya masa dan berubahnya manusia. Nah, oh itu zamannya orang Arab, tepat di sekarang, di zaman sekarang tidak demikian. Orang-orangnya, karakternya orang-orang Arab berbeda dengan karakternya orang-orang Indonesia. Jawabannya tidak. Kata beliau, Islam tidak berubah dengan perbedaan masa, waktu, perbedaan tempat dan perbedaan orang-orangnya. Mau orang Arab karakternya demikian, begitu juga orang Indonesia dan seterusnya, Islam tidak berubah. Al-Islamu huwal Islam. Islam adalah Islam, dia adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bantahan bagi orang-orang yang mengusung pemikiran Islam Nusantara, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Islam Nusantara, Islam ke Indonesia, Indonesiaan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Islam tetaplah Islam, sama mau di Arab sana, mau di Afrika, di Asia, begitu juga di Nusantara, sama Islam tetaplah Islam. Islam itu yang menghukumi, bukan dihukumi. Islam yang mengatur, bukan apa? Yang diatur. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ingat, kata beliau rahimakumullah, fa in kunna nu'minu billahi wal yaumil akhir falnarji ilal kitabi was sunnah. Maka jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita kembali kepada Alkitab dan juga sunnah. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik dan ahsanu ta'wila, yakni ahsanu ma'alan wa akibatan. Akibat akhirnya lebih baik ketika kita kembali merujuk kepada Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini pula menunjukkan kepada kita bahwasanya kembali kepada Alkitab itu sama dengan kembali ataupun kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan kembali kepada Al-Qur'an. Tidak bisa dibeda-bedakan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Allah mengatakan apa? Farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Ini menunjukkan kembali kepada sunnah itu tidak berbeda, tidak dibedakan dengan kembali kepada Al-Quran. Artinya apa? Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam artinya mengikuti apa? Al-Quran. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah, dan itu sangat jelas banyak ayatnya yang menjelaskan demikian. Di antaranya Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul, farduhu ilallahi war rasul. Begitu juga ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala, wa qala Allahu taala may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Surah An-Nisa ayat yang ke-80. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Ini menunjukkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bergandengan dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, tidak bisa dipisahkan. Ini bada bantahan bagi orang-orang yang berpemahaman dengan pemahaman Quraniyun ataupun orang-orang Quraniyun, yakni orang-orang yang cuma kembali kepada Al-Quran, tidak mau kembali kepada sunnah. Orang-orang yang cuma memahami agama ini dengan Al-Quran, nah, dan tidak mau kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat jelas bantahannya, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ketaatan kepada Rasul itu bentuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu pula na'am, banyak beberapa ayat menjelaskan di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, jika kalian berselisih maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah, membantah orang-orang yang berkeyakinan memahami cukup kembali kepada Al-Qur'an. Kalau cuma kembali kepada Al-Qur'an dalam artian menurut versi ini ya, versi orang-orang Quraniyun yang tidak mau kembali kepada sunnah, maka akan banyak terjadi kontradiksi, akan banyak terjadi kebingungan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, enggak ada sunnah-sunnahan, apa cukup dengan Al-Qur'an saja. Sementara banyak di dalam Al-Qur'an itu yang merintahkan untuk kembali kepada sunnah, satu. Kemudian yang kedua, banyak di dalam Al-Quran itu perkara-perkara yang masih mujmal. Yang masih apa? Mujmal, yang harus dijelaskan, harus dirinci dengan sunnah. Kalau tidak mau, tidak kembali kepada sunnah, gimana kira-kira sholat? Bisa gak seorang sholat? Nah, tidak kembali kepada sunnah. Cuma saya misalnya mengatakan harus berpegang dengan Al-Quran, tidak mau kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, bisa gak sholat? Jawabannya gak bisa, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran gak ada penjelasan tata cara sholat. Ada gak penjelasan tata cara sholat dalam sholat? Dalam Al-Quran gak ada, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ada dalam Al-Quran adalah perintah untuk sholat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, begitu juga zakat. Perintah di dalam Al-Qur'an untuk menunaikan zakat. Tata cara zakatnya apa saja yang dikeluarkan, itu semuanya dijelaskan dalam sunnah. Begitu juga puasa juga demikian. Tidak akan bisa kita berpuasa kalau tanpa membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat menyimpang, sangat sesat orang-orang yang cuma kembali kepada Al-Quran, tidak mau kembali kepada sunnah. Tapi kalau maksudnya kembali kepada Al-Quran, yang Al-Quran itu memerintahkan untuk kembali kepada sunnah, naam. Itu yang dimaksud ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apa kalau di Indonesia itu Quraniyun ada enggak Quraniyun di Indonesia ini? Orang-orang yang cuma berpemahaman dengan Al-Quran saja, tidak kembali kepada sunnah. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah mengingatkan akan ada orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang dia enggak mau kembali kepada sunnah, tetapi dia cuma kembalinya kepada Al-Quran saja. Nah, Rasulullah SAW menyatakan, La alfayanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi. Sungguh, benar-benar salah seorang di antara kalian akan mendapati orang yang dia bersender di atas ranjangnya. Dia bersender di atas dipannya. Ya'tihil amru min indi, datang kepadanya perintah dari sisiku, kata Rasulullah SAW. Perintah dari Rasul SAW. Fayaqul, maka orang tadi yang sambil bersender, dengan gampangnya bersender di kasurnya, di dipannya, dia mengatakan ini perintah dari Rasul SAW. Dengan gampangnya dia mengatakan, la nadri, aku enggak tahu. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Kami tidak tahu apa saja yang kami dapatkan di dalam kitab Allah, itulah yang kami ikuti. Kalau dari sunnah mereka enggak mau. Maka ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Asy-Syaikhain rahimahullah, wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna ma thabata fis sunnah fa innahu kallazi thabata fil Qur'an. Kata beliau rahimahullah, dalam ayat ini dalil yang menunjukkan bahwasanya apa saja yang telah tetap dalam sunnah, maka sesungguhnya dia tetap di dalam Al-Qur'an. Ai annahu min syari'atillah wa yajibu tamassuku bih. Bahwasanya dia termasuk syariat Allah dan wajib untuk berpegang teguh dengannya. Wala yajuzu li ahadin ayyufarriqa bainal kitabi was sunnah. Kata beliau, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk membeda-bedakan antara kitab dan sunnah. Semuanya sama-sama wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Cuma memang disebutkan oleh Syaikhain rahimahullah yang membuat terkadang orang itu samar nam Al-Quran dan sunnah itu, karena sunnah ini tidak sebagaimana Al-Quran yang dibaca secara mutawatir di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, karena tidak semua orang itu mengetahui sunnah, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu semua orang bisa membacanya, bisa mengetahuinya. Berbeda dengan sunnah, banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Nah, maka ini menunjukkan pentingnya bagi kita semuanya untuk semangat mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala, mempelajari memahami Al-Quran, dan juga mempelajari memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah, dua ayat yang kita baca, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan juga firman Allah tabaraka wa taala, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Adapun makna ketaatan disebutkan oleh Asy-Syaikhain rahimahullah, makna at-ta'ah adalah muwafaqatul amri. yang namanya ketaatan itu, kata beliau, adalah muwafaqatul amri, mencocoki perintah, namanya taat. Maknanya, ya khodafidin rahimani wa rahimakumullah, secara umum yang namanya sesuatu dinamakan ketaatan itu kalau sesuai dengan perintah. Nah, tetapi ketika disebutkan ketaatan dan juga kemaksiatan, maka ketaatan itu identik dengan melakukan perkara-perkara yang diperintahkan, dan kemaksiatan itu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Ini untuk fi'lil mahdzur, untuk melakukan perkara yang dilarang. Tapi secara umum yang namanya ketaatan itu adalah mencocoki perintah. Mencocoki perintah itu bisa mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Bisa dipaham ya? Yang penting cocok sesuai dengan perintah, berarti telah taat. Rasul mengatakan kerjakan ini, dikerjakan, maka itu namanya ketaatan. Rasul mengatakan jangan dilakukan ini, maka ketaatannya apa bentuknya? Meninggalkannya. Sehingga enggak mesti taat itu pokoknya semuanya dikerjakan, bukan. Yang namanya ketaatan, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, muwafaqatul amr, sesuai dengan perintah. Kalau perintahnya dikerjakan, maka taat. Kalau perintahnya minta ditinggalkan, maka ditinggalkan, itu namanya juga ketaatan. Itu secara umum, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya ketaatan adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan juga meninggalkan larangan-larangan, itu namanya ketaatan. Nah, ini sementara yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.